السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. Setelah Syekh mengucapkan salam kemudian memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya dan para sahabat-sahabat seluruhnya, amma ba'd. Fanukmil ma baqiya min al-masail. Maka kita sempurnakan apa yang tersisa dari permasalahan-permasalahan. Wa usul as-sunnah, dan usul sunnah al-madhkura fi hadha al-i'tiqad al-marwi an Ali ibn al-Madini rahimahullah, yang disebutkan di dalam i'tiqad ini dari Imam Ali ibn al-Madini rahimahullah ta'ala. Wal-asr alladhi sanaqra'uhu al-an, al-asal yang kita akan baca sekarang atau usul yang kita akan baca sekarang adalah taqaddam al-kalam 'alayhi miraran, telah terdahulu pembahasannya berulang-ulang. Wa huwa ma yata'allaq bis-sahaba al-kiram, yaitu perhatian himaya para sahabat yang mulia dan memuliakan mereka. Wa yata'allaq bi hadzal bab masail, dan akan terkait dengan bab ini beberapa permasalahan. Al-mas'ala al-ula fadlus sahabah. Masalah yang pertama adalah keutamaan para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ala wajhi al-umum, berdasarkan sisi yang umum. Wa hum afdal hadhihi al-ummah, dan para sahabat adalah paling afdolnya umat ini. قال الله عز وجل والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. الله سبحانه وتعالى berfirman, dan para sahabat yang terdahulu masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar. والذين اتبعوهم بإحسان, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan ikutan yang baik. رضي الله عنهم ورضوا عنه, Allah subhanahu wa ta'ala ridho terhadap mereka dan mereka ridho terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan kepada mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan mereka kekal di dalamnya. ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ, dan demikian itulah kemenangan yang agung. فَرَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ, semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridhai mereka seluruhnya. Bi itlaqin wa umum, secara mutlak dan umum. Wa radhiya amman ja'a ba'dahum bi syartil ittiba'i lahum bi ihsan, dan semoga Allah ta'ala meridhai orang-orang yang datang setelah mereka dengan syarat mereka mengikuti para sahabat dengan ikutan yang baik dan benar. Wa qala ta'ala laqad radhiya Allahu 'anil mu'minina idh yubayi'unaka tahta asy-syajarah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, benar-benar sungguh Allah subhanahu wa ta'ala ridho terhadap orang-orang yang beriman, yaitu yang mengambil bayat di bawah pohon. Wahiyal bay'a inda syajarati ridwan fil Hudaybiyah, yaitu bayat di bawah pohon Ridwan. Fa'alima ma fi qulubihim, Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui apa yang ada di dalam kolbu-kolbu mereka, para sahabah. وأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا, dan Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ketenangan kepada mereka, demikian pula kemenangan yang nyata. وقال سبحانه وتعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم إلى آخر الآية من سورة الفتح. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, orang-orang yang beriman yang bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat rahmah kepada mereka dan keras terhadap kaum kafirin, di dalam surah Al-Fath. Wa dzakara Allahu al-muhajirin wal ansar fi akhir surah Al-Hasyr Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan para sahabat Muhajirin wal Anshar di dalam akhir dari dalam suratul Hasyr. ثم قال تعالى والذين جاءوا من بعدهم. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan orang-orang yang datang setelah mereka, yakni setelah para sahabat Muhajirin dan Anshar. Yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Mereka berkata, Rabbana, wahai Allah Subhanahu wa taala, Rabb kami, ampunilah kami dan orang-orang yang mendahului kami dalam keimanan. Wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Dan janganlah engkau menjadikan dalam kalbu-kalbu kami yakni rasa dengkit. Fashtarata subhanahu ala kull man jaa ba'da as-sahabah. Maka Allah Subhanahu wa taala mensyaratkan seluruh orang-orang yang datang setelah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salamatal qulubi wal alsuni lahum radhiyallahu anhum. Keselamatan hati dan lisan-lisan mereka kepada para sahabat radhiyallahu taala anhum. Wa qala Allahu 'azza wa jalla la yastawi man anfaqa minkum min qabli al-fath wa qatal ay fath Makkah. Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa tidak akan sama orang-orang yang beriman sebelum Fathu Makkah dengan setelah Fathu Makkah. Ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'du wa qatalu. Mereka itu orang-orang yang lebih diutamakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang berjihad dan berinfak. Wa kullan wa'ada Allahu al-husna. Dan masing-masingnya mereka, yakni para sahabat sebelum Fathu Makkah dan setelah Fathu Makkah, dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala al-husna. Wal husna hiya al-jannah. Dan husna dalam ayat ini adalah al-jannah, yakni surga Allah Subhanahu wa taala. Sahabatu kulluhum man aslama qabla al-fath wa ba'da maw'udun bil jannah. Maka sahabat seluruhnya, baik yang berislam sebelum Fathu Makkah atau setelah Fathu Makkah, mereka seluruhnya dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syurga. Masyhudun lahum bil jannah ala sabilil umum. Dipersaksikan untuk mereka surga secara umum. Wa qad syahida an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bil jannah li ashkhasin wa a'dadin bi a'yanihim. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mempersaksikan sebagian mereka para sahabat dengan pribadi-pribadi mereka di dalam hadis beliau. Faqala fi ahli Badr, Rasulullah SAW bersabda terhadap para sahabat ahli Badr, wa ma yudrika ya Umar, wa ma yudrika wahai Umar, apa yang apa pengetahuanmu wahai Umar, la'alla Allah attala'a ala ahli Badr faqal i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Apa pengetahuanmu ya Umar, kalau-kalau Allah Subhanahu wa taala telah menglongo hati-hati para sahabat ahli Badar yang kemudian Allah Subhanahu wa taala mengampuni mereka dan menjanjikan mengampuni dosa-dosa mereka. Wa qala sallallahu alaihi wasallam lan yalij an-nar lan yadkhul an-nar ahadun bay'a tahta asy-syajarah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan masuk ke dalam neraka seorang pun sahabat yang telah berbaiat di bawah pohon. Waqad kanu 1400 wa nahwa dhalik. Mereka berjumlah 1400 atau kurang lebih. Wa ka shahadatihi lil 10 al mubashshirin bil jannah. Sebagaimana pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersaksikan jaminan surga kepada 10 para sahabat Abu Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali. Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali. Wa Talha bin Ubaidillah. Talha bin Ubaidillah. Wa Zubair bin Al-Awwam. Zubair bin Al-Awwam. Wa Sa'd bin Abi Waqqas. Sa'd bin Abi Waqqas. Wa Abu Ubaida Amir bin Al-Jarrah. Abu Ubaida Amir bin Auf. Abdurrahman bin Auf. Wa Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufail. Sa'id bin Amr bin Zaid bin Amr. Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufail. Wa shahadatihi bil jannah كذلك لأم المؤمنين خديجة. Dan persaksian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga dengan surga yaitu Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu taala anha. ولثابت بن قيس بن شماس. Juga kepada Thabit bin Qais bin Shammas. وعكاشة بن محصن. عكاشة بن محصن. وبلال الحبشي مؤذنه. Bilal Al-Habashi Al-Muadzin, wa Abdullah ibn Salam Al-Habr, Abdullah ibn Salam Al-Habr, wa ghayruhum mimman shahida lahum sallallahu alaihi wasallam bi a'yanihim. Dan selain mereka dari orang-orang yang dipersaksikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, individu-individu mereka. Wal adilla ala anna afdhal al-umma sahabah kathira. Dan dalil-dalil yang mempersaksikan bahwa seafdal-afdal umat ini adalah para sahabat Rasulullah itu sangat banyak. Minha ma taqaddam min hadith Ibn Mas'ud fi sahihain anhu sallallahu alaihi wasallam qala. Di antaranya lah hadis yang telah terdahulu dari Abdullah bin Mas'ud yang telah terdahulu radhiyallahu taala anhum, khairun nas qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik manusia adalah di zamanku, kemudian setelah mereka, kemudian setelah mereka. Wa qad qala sallallahu alaihi wasallam kama fi sahihain min hadith Abi Sa'id. Sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam sahihain dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala an, la tasubbu ashabi, jangan kalian sekali-kali mencela para sahabat-sahabatku. Fa walladhi nafsi biyadihi, maka demi yang dengannya jiwaku di tangan Allah Subhanahu wa taala, law anfaqa ahadukum mithla uhudin dhahaban, seandainya salah seorang di antara kalian berinfak emas sebesar gunung Uhud, ma balagha mudda ahadihim wala nasifah, maka tidak akan mencapai mud salah seorang dari para sahabat, tidak pula seperdua dari mud. Hadha syarahtahu al-mud hakadha mil al-kaffain, mud adalah satu genggam dua tangan telapak tangan, adapun setengah mud adalah satu telapak tangan. Law tasaddaqa man jaa ba'dahum bimithl uhud dhahaban, seandainya orang-orang yang datang setelah para sahabat berinfak emas sebesar gunung Uhud, وتصدق الصحابي بملء الكف من بر او سكر او شعير او تمر او اي شيء, dan seorang sahabat bersedekah dengan gandum atau gula atau yang semisalnya, كان صدقته عند الله افضل, maka sedekahnya seorang sahabah di sisi Allah Subhanahu wa taala itu lebih afdal. Wa hadha yadull ala anna man jaa ba'dahum, ini dalil menunjukkan bahwa orang-orang yang datang setelah para sahabah, law amila kullal a'mal as-salihah fala yakunu bidzalika afdala min wahidin minhum, seandainya walaupun orang-orang yang datang setelah para sahabat beramal dengan seluruh amalan, maka tidak akan menyamai amalan para sahabat, seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qad rawa Abu Bakr ibn Abi Shaybah fil Musannaf wa Ibn Majah, telah diriwayatkan oleh Imam Abu Bakar ibn Shaybah dalam Musannafnya dan juga Imam Ibn Majah rahimahumullah, bi sanadin sahihin an Abdullah ibn Umar qal, dengan sanad yang sahih dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, la tasubbu ashhab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, jangan kalian mencela para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fala maqamu ahadihim sa'ah ay ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam khairun min amali ahadikum umurah. Seandainya mereka menegakkan amalan satu jam atau sesaat dan kalian seluruh umur kalian, maka niscaya amalan para sahabat itu lebih utama. فهذا من حيث الفضل, ini dari sisi keutamaan. المسألة الثانية, masalah yang kedua, في ذكر فضائلهم, yaitu menyebutkan tentang fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaan para sahabat. وهو ما ثبت من الأحاديث الصحيحة في فضل كل صحابي, yaitu apa yang telah tetap dari hadis-hadis yang sahih tentang seluruh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa tajannub al ahadith al dha'ifah wal mawdu'ah fi fadail as sahabah, dan jauhkanlah dari hadis-hadis yang lemah tentang keutamaan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa inna bab al fadail qad wudi'at fihi ahadith kathira, karena dalam bab-bab tentang keutamaan sangat banyak hadis-hadis yang dhaif di dalamnya. Kama wada'a al-wadda'un ahadits katsira fi fadha'il 'Ali radhiyallahu anhu wa ahli baitin nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana para pendusta-pendusta hadis yang mendustakan hadis tentang keutamaan Ali bin Abi Thalib dan Ahlul Bait. Wa qad aghna Allah Aliyan radhiyallahu anhu wa ali baiti an-nubuwah an wad'il wadda'in wa kadhibihim. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mencukupkan keutamaan pada Ali bin Abi Thalib dan Ahlul Bait dengan hadis-hadis yang sahih. Faqad shahhat al-ahadith al-kathira fi fadail Ali al-Bait wa Ali wal Hasan wal Husain radhiyallahu anhum. Telah tetap hadis-hadis yang sahih tentang keutamaan Ali bin Abi Thalib, Ahlul Bait, Hasan dan Husain dan yang lainnya. Kama shahha mithluha wa aktsaru minha fi fadail Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa ghairihim min as-sahaba. Sebagaimana juga telah sahih dari hadis-hadis terhadap sahabat Abu Bakar, Umar, Uthman dan yang lainnya dari para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kama wujidat ahadith la tathbut fi fadail asy-syaikhain Abi Bakr wa Umar wa ghairihima, fanaktafi bis sahih. Sebagaimana juga ditemukan hadis-hadis yang tidak sahih terkait dengan keutamaan syaikhain yakni Abu Bakar dan Umar dan selainnya. Al-mas'alah ats-tsalitsah fi hadzal asl. Masalah yang ketiga dalam usul ini, hiya tafaduluhum wa tartibuhum fil fadl, adalah keutamaan para sahabat dan urutan-urutan dari keutamaan mereka. Wa hadza ala qismain. Dalam hal ini terbagi menjadi dua bagian. Tartibuhum min haitsu man huwa al afdal, yaitu urutan di sisi para sahabat. Wa tartibuhum min haitsu al khilafah, urutan dari sisi mereka dan urutan dari sisi khilafah. Wa qad ajma'a ahlus sunnah, telah ijma' ahlus sunnah, li adillatin katsirah, dengan dalil-dalil yang banyak. Ala anna tartibahum fil fadli wa fil khilafah, yang menunjukkan bahwa keutamaan para sahabat dan keutamaan dalam hal khilafah. Abu Bakr, thumma Umar, thumma Uthman, thumma Ali. Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Uthman, kemudian Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Thumma baqiyat al-asharah wa la yurattibuna bainahum. Kemudian 10 sahabat yang dijamin masuk surga dan mereka tidak diurutkan. Thumma ahlu Badr wa Uhud wa ahlu bai'atir Ridwan wa hakadha. Kemudian setelah itu ahli Badar, kemudian ahli Uhud dan Bai'atul Ridwan. Bai'atul Ridwan dan seterusnya. Naam, barakallahu fikum. Al-mas'alatu ar-rabi'ah aw al-khamisah. Ar-rabi'ah. Ar-rabi'ah fi babi asli as-sahabah. Masalah yang keempat adalah bab tentang asal dari usul daripada tentang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa wajibuna tujaha ma sadara anhum, adalah kewajiban kita di dalam menghadapi apa yang datang dari para sahabat. Fa ahlus sunnah min usulihim salamatu alsinatihim wa qulubihim li ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ahlus sunnah wal jamaah usul mereka adalah selamat hati dan lisan mereka terhadap para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fala yubghidun sahabiyan wala ahadan min as-sahaba li amrin qat. Maka tidak boleh mereka membenci apa yang datang dari para sahabat dalam perkara apapun. Wala yatakallamuna ala wahidin minhum. Dan tidak boleh mereka mencela seorang pun dari para sahabat. Wala yakhudun fima shajara bainahum. Tidak pula mereka berdalam-dalam berdebat dalam apa yang terjadi dari perselisihan atau pertikaian di kalangan para sahabat. Bal yatarahhamun wa yataraddawna alaihim jami'an. Bahkan mereka tarahum yakni mendoakan rahmat dan meridai ridho terhadap apa yang ada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma waqa'a bainahum fa hum bain mujtahidin musib lahu ajran wa mujtahidin mukhti' lahu ajr. Dan apa yang terjadi perselisihan dari para sahabat, maka berkisar antara dua pahala bagi yang benar atau mendapatkan satu pahala yang salah. Wa ma yunqal anhum min dhunubin aw akhta'. Dan apa yang dinukilkan dari mereka dari kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa, fa aktsaru dzalika la yashih anhum, kebanyakannya itu tidak sahih dari mereka. Kekathirin mimma yudhkar fi kutubit tarikh, sebagaimana banyak disebutkan dalam kitab-kitab tarikh. Fal mu'arrikhun yanquluna kull ma wasala ilaihim, maka ahli sejarah mereka menukilkan seluruh apa yang sampai pada mereka. Wa la yashtarituna as-sihha, mereka tidak mensyaratkan kesahihan. Wa yanqulu ba'dhuhum an ba'd, dan sebagian mereka menukil dari sebagian yang lainnya. Katsirun min al-af'al wal aqwal al-marwiyyah 'anhum batil la tashih, banyak dari ucapan dan perbuatan yang diriwayatkan dari mereka, yakni dari tentang para sahabat, itu tidak sahih. La tashih, nعم. Nعم, tidak sahih atau dhaif. Wa fi asanidha wadda'una min asy-syi'ah kadzdzabun, yakni tidak sahih dan celaan dari kaum Syiah yang mereka itu para pendusta. Wada'u tilka al-qisas wal riwayat lit'an fi as-sahabah, mereka meletakkan riwayat-riwayat yang dusta tentang kisah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hakadha al-kutub al-musannafa fi al-firaq, demikian pula kitab-kitab yang dikarang tentang firaq, firqah-firqah. Mithlu al-fisal lil-milal wan-nihal li Ibn Hazm, seperti misalnya kitab firaq al-milal fisal. Naam, kitab Fisal Ibn Hazm oleh Imam Ibn Hazm rahimahullah. Ibn Hazm wa kitab al-milal wan-nihal lish-Shahrastani, begitu pula kitab al-ilal wan-nihal al-milal al-nihal wal-milal lish-Shahrastani lish-Shahrastani rahimahullah wa ghayriha min al-kutub, dan selainnya dari kitab-kitab. Fayanquluha ula an as-sahabah, maka mereka menukilkannya dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dari salaf. Ma la yashih anhum, sesuatu yang tidak benar, tidak sahih dari mereka, tentang mereka. Fataharra jiddan 'inda al-qira'a fi hadhihi idza ihtajta ilayha, maka hendaklah kalian sangat berhati-hati dan kritis dalam permasalahan ini. Wa ma sahha isnaduhu mimma waqa'a min ahadihim, dan apa yang sahih sanadnya dari apa yang terjadi pada salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fala yajuzu laka bughdhuhu wala al-kalamu alayhi min ajli dhalik, maka tidak boleh bagimu membenci dan juga mencela karena sebab itu. Fa huwa mujtahid fi ma fa'al, itu adalah merupakan ijtihad dari apa yang dilakukan oleh seorang sahabat. Walau kana dhanban fa huwa asra' as-sahaba asra'u an-nasi taubah, walaupun itu perbuatan dosa, tapi seorang sahabat adalah orang yang paling bersegera dalam bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa 'indahum min asbabil maghfirah ma la yalhaquhum ahadun min al-ummah, dan mereka memiliki sebab-sebab pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak dimiliki oleh umat setelah mereka. Min suhbatin nabiy sallallahu alaihi wasallam wa nusratihi bin nafs wal mal, karena persahabatan mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pertolongan mereka terhadap agama Allah. Au kuffira dhanbu ahadihim bima asabahu min al-masa'ib, atau karena dosa-dosa mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal hasanat al-mahiyah, dan juga kebaikan-kebaikan mereka yang melimpah. Wa hum ahaqqun nas wa aula al-ummah bi syafa'ati nabiyyihim sallallahu alaihi wasallam alladhi sahibuhu wa nasaruhu, mereka adalah umat yang paling berhak mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mereka itu bersahabat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fama laka wa lahum, maka apa kedudukanmu dan seorang sahabat dibanding sahabat? Innama taqtahimu nara jahannam. Naam syekh. Innama tulqi bi nafsika ila nari jahannam, nah, hanyalah engkau menjatuhkan dirimu ke dalam neraka jahannam. Bi ta'arrudika li ahadin min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan engkau mencoba untuk mencela atau membandingkan dirimu dengan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa inna ta'arrud li wahidin minhum, dan sesungguhnya ta'arrud yakni mencela al-kalam dengan salah seorang atau mencela salah seorang dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, huwa alamatu khidlan wa bid'atun wa dalal, maka itu adalah merupakan kerendahan, bid'ah dan kesesatan. Faqad qala al-imam as-sam'ani fi kitab al-istilam, Telah berkata Imam As-Sam'ani rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Istilah. Al-Istilam bil mim. Al-Istilam. Naam. Naam. Qala wa inna at-ta'arrud lahum bit-ta'n aw ma yushbihu at-ta'n. Kata beliau Al-Imam As-Sam'ani rahimahullah bahwa mencela salah seorang dari para sahabat bid'atun wa dalalatun wa khidlan adalah bid'ah, kesesatan dan kehinaan. Qala Syekhul Islam Ibn Taimiyah, berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, wa min usuli ahli sunnati wal jamaah, di antara usul-usul ahli sunnati wal jamaah, salamatu alsinatihim wa qulubihim li ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu selamatnya lisan dan hati-hati terhadap para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal imsak amma shajara bainahum, dan menahan lisan ini dari apa yang terjadi dari pertikaian atau perselisihan di tengah-tengah mereka. Ila akhir kalamihi fil wasithiyah rahimahullah. Dan seterusnya dari kalam Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam kitabnya Aqidah Al-Wasithiyah. Wa sayati man huwa as-sahabi kama sayati. Fa man huwa as-sahabi? Afwan. Allah al-musta'an. Al-mas'alatu al-khamisah. Masalah yang kelima. Al-muta'alliqa bihadzal asl, yang berhubungan dengan usul ini, nashru fadailihim, yaitu menyebarkan keutamaan-keutamaan para sahabat, bainan nas, di tengah-tengah manusia, wa tahdithu bil ahadits as-sahiha fi dhalik, dan menyampaikannya dengan hadis-hadis yang sahih, wal imsak an dhikri uyubihim aw masawiihim, dan menahan diri dari aib-aib dan kejelekan-kejelekan mereka. Al-mas'alah as-sadisah, masalah yang keenam. Wujub ittiba'ihim wattamassuk bima kanu 'alayhi wal iqtida'u bihim, wajibnya mengikuti mereka dan mengikuti sunnah-sunnah mereka. Kama taqaddam ma'ana, sebagaimana yang telah terdahulu bersama kita. Was-sahabi, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man huwa as-sahabi, siapakah mereka para sahabat? Qala al-Imam al-Bukhari fi sahihih, man laqiya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min al-muslimin fa huwa min ashabihi. Naam, para sahabat berkata, man laqiya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam al-Bukhari, Al-Imam al-Bukhari rahimahullah berkata, para seorang sahabat adalah orang yang menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam min al-muslimin, dari kaum muslimin, fa huwa min ashabihi, maka dia adalah merupakan sahabat. Talat muddatu hadzal liqa' aw qasurat. Naam, yani talat muddatu liqa'ihi bihi aw kanat qasira. Naam, sepanjang apapun persahabatannya atau singkat. Tayyib. Naam. Qala Ali bin al-Madini rahimahullahu ta'ala, berkata Imam Ali al-Madini rahimahullahu ta'ala, وخير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق ثم عمر بن ثم عثمان بن عفان. Sebaik-baik umat setelah Nabi ini adalah Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar, kemudian Uthman ibn Affan. نقدم هؤلاء الثلاثة كما قدمهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. Kita mendahulukan mereka bertiga ini, Abu Bakar, Umar, Uthman, kemudian sebagaimana yang para sahabat Rasulullah SAW mendahulukan mereka, dan mereka tidak berselisih di dalamnya. Walam yakhtalifu fi dhalik. Nah, mereka tidak berselisih di dalamnya. Hadza aidan qalahu al-Imam Ahmad fi usul as-sunnah kama taqaddam. Ini juga telah diucapkan oleh Imam Ahmad rahimahullah sebagaimana dalam usul as-sunnah sebagaimana yang telah terdahulu. Wa al-wuqufu 'ala ats-tsalatsa qaulun kana mawjudan li ba'd a'immati sunnah, dan wukuf terhadap tiga orang para sahabat ini ada di tengah-tengah ahlus sunnati wal jamaah. Wa dhalik lima rawahu al-Bukhari fi sahihih, yang demikian itu adalah apa yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya. Qala kunna naqul wa rasulullah afwan qala kunna zamanan fi zamanin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, kami di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La na'dilu bi Abi Bakr thum ahada. Kami tidak berpaling dari Abu Bakar atau mendahulukan dari Abu Bakar seorang pun. Thumma Umar thumma Uthman thumma natruk. Kemudian Umar, kemudian Uthman, kemudian kami membiarkannya. Thumma natruk. Kemudian kami diam atau membiarkan. Yani la nadhkur rabi'an. Yani kami tidak menyebutkan yang keempatnya. Wa fi riwayatin, dalam salah satu riwayat, wa hiya aidan 'inda Abi Dawud fi sunanih, juga dalam Sunan Abi Dawud rahimahullahu taala. Ishrab zanjabil, ishrab zanjabil wa 'addil mikrofon. Hadha lishwati. Ishrab zanjabil. خليتني أرحمك. قال بده صوت كأنه مخنوق. نعم. عن ابن عمر أيضا قال كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي. dari ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma beliau berkata kami berkata kunna naqul kami mengatakan wa rasulullah sallallahu alaihi wasallam hayy dalam keadaan hidup. أفضل أمة النبي صلى الله عليه وسلم بعده أبو بكر. Bahwa afdal afdalnya umat ini ada setelah Rasulullah SAW adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. ثم عمر ثم عثمان. Kemudian Umar kemudian Utsman bin Affan. ولكن الإمام أحمد وغيره من الأئمة. Akan tetapi Imam Ahmad dan selainnya dari para a'immah. لما بلغتهم الأحاديث الصحيحة الكثيرة في فضائل علي. Ketika sampai kepada mereka hadis-hadis yang sahih, rabba'u bihi fil fadl, tentang Ali bin Abi Thalib, ja'al rabi'an fil fadl, maka mereka menjadikannya Ali bin Abi Thalib yang keempat dalam keutamaan. Fattafaqa ahlus sunnah ala an ala tartib ha'ula'i al-arba'ah, maka bersepakatlah ahlus sunnah dalam mengurutkan keutamaan mereka yang empat, fadlan wa khilafatan, dalam keutamaan dan juga dalam khilafah. Wa qad rawa Abu Dawud wa ghayruhu bi sanadin sahih. Telah diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dengan sanad yang sahih. An Sufyan ats-Tsauri rahimahullah. Dari Sufyan ats-Tsauri rahimahullah taala. Qala man za'ama anna Aliyan radhiyallahu anhu kana ahqqa bil wilayah minhuma ay min Abi Bakr wa Umar. Barang siapa yang menyangka bahwa Ali bin Abi Thalib lebih berhak daripada dalam wilayah daripada tiga Abu Bakar, Umar dan Uthman. Umar, la Abu Bakr wa Umar. Daripada Abu Bakar dan Umar. Faqad khatta'a Abu Bakr wa Umar wal muhajirin wal ansar radhiyallahu anhum ajma'in. Maka sungguh dia telah menyalahkan Abu Bakar, Umar dan muhajirin dan ansar radhiyallahu ta'ala anhum. Wa ma urahu yartafi'u lahu ma'a hadha 'amalun ila as-sama', dan tidaklah aku ay la adunnuhu yurfa' lahu 'amalun ila as-sama' wa dhalika li bid'atihi wa dhalalihi. Naam, naam, yakni yang mengatakan demikian tidaklah aku melihat amalannya itu sampai ke langit. Wa qad rawal bukhari aidan wa abu daud wa ghayruhuma, telah diriwayatkan juga Imam Bukhari dan selainnya radhiyallahu ta'ala anhu, an Muhammad ibn al-Hanafi, عن محمد بن الحنفية بن علي بن أبي طالب. دري محمد الحنفية ابن علي بن أبي طالب. يعني هو ابن علي ولكن قيل له ابن الحنفية لأمه. نعم. Beliau adalah anaknya Ali bin Abi Talib tapi disebut dengan ابن الحنفية. قلت لأبي أي الناس خير بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Beliau pernah bertanya kepada ayahnya yang Ali bin Abi Talib siapa yang paling afdol dari para sahabat. قال أبو بكر. Maka dia menjawab Abu Bakar Siddiq. Qala qultu thumma man? Kemudian aku kembali bertanya, qala, siapa setelah itu? Qala thumma Umar. Beliau menjawab Umar. Qala fa khashitu an aqul thumma man fa yaqul Utsman. Kemudian beliau mengatakan aku khawatir kalau bertanya siapa lagi, beliau akan menjawab kemudian Utsman. Fa badara al-ibn fa qala thumma qultu thumma anta ya abati? Fa qultu thumma anta ya abati? Kemudian aku bertanya, kemudian engkau wahai ayahku? Qala ma ana illa rajulun minal muslimin. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, tidaklah aku melainkan seorang dari kaum muslimin. Wa hadha an Ali radhiyallahu anhu fil Bukhari wa ghairihi. Ini adalah dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu di dalam Sahih Bukhari dan selainnya. Bal tawatara anhu min turuqin kathiratin. Bahkan telah mutawatir dari beliau dari jalan yang banyak. أنه خطب في الكوفة فقال. Bahwa beliau pernah berkhutbah di Kufah dan berkata. إن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر. Adalah sebaik-baik umat ini adalah Abu Bakar kemudian Umar. ولا يؤتى ولا أؤتى بأحد يفضلني عليهما إلا جلدته جلد المفتري. Tidaklah datang seseorang yang kemudian memberi mengutamakan aku setelah itu melainkan aku akan menghukumnya, yakni menjilidnya, mencambuknya. وهذا كثير الآثار والأدلة فيه. Yang demikian ini banyak hadis dan athar tentangnya. قال ابن المديني ثم من بعد الثلاثة أصحاب الشورى الخمسة قلنا الصحيح الأربعة علي يدخل في الأربعة في الثلاثة يصيرون أربعة ثم من بعد الثلاثة أصحاب الشورى الخمسة علي وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن مالك يعني ابن أبي وقاص نعم تفضل نعم kemudian berkata علي المديني رحمه الله تعالى setelah tiga para sahabat tersebut adalah yang utama ashabus syura yang lima yaitu Ali bin Abi Thalib, Talha, Zubair, Abdurrahman bin Auf dan Sa'ad bin Malik radhiyallahu ta'ala anhum. Lam yadhkur Aba Ubaidah bin al-Jarrah. Beliau tidak menyebutkan Abu Ubaidah bin al-Jarrah. Li'annahu mata radhiyallahu anhu qabla Umar. Karena beliau meninggal sebelum Umar bin Khattab. Wal maqsud bi ashabis syura. Dan yang dimaksud dengan ashabus syura الستة الذين أوكل إليهم عمر أن يختاروا واحدا منهم خليفة بعده. Yaitu enam orang yang dipilih oleh Umar bin Khattab untuk dipilih salah satu dari mereka khalifah setelahnya. فتشاوروا. Lalu kemudian enam orang bermusyawarah. واتفقوا مع المهاجرين والأنصار على عثمان. Kemudian mereka bersepakat dengan muhajirin, bersepakat al-muhajirin dan ansar terhadap Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. ولهذا قال بعض أئمة السلف. Oleh karena itu berkata sebagian para imam imam salaf. من قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. Barang siapa yang mendahulukan Ali terhadap Utsman maka sungguh dia telah berdosa terhadap muhajirin dan ansar. كلهم أي هؤلاء يصلح للخلافة. Seluruh mereka, yakni dari enam yang ahl yang bermusyawarah berhak untuk memimpin khilafah. وكلهم إمام. Dan semua mereka adalah imam. كما فعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. Sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat Rasulullah صلى الله عليه وسلم. ثم أفضل الناس بعد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم القرن الذي بعث فيهم كلهم. Kemudian yang paling afdolnya manusia setelah para sahabat Rasulullah adalah masa yang diutus pada mereka seluruhnya. Qala man sahibahu sanatan. Kemudian beliau mengatakan Ali al-Madini rahimahullah orang-orang yang bersahabat dengan Rasulullah setahun au syahran atau sebulan au sa'atan atau sesaat au ra'ahu atau melihat Rasulullah aw wafada ilayhi min al-wufud atau utusan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa huwa min ashabih maka dia adalah termasuk sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahu min as-suhbah ay fadluha wa ajruha ala qadri ma sahibah maka mereka memiliki kedudukan sebagai sahabat fa adnahu an sekadar persahabatannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ishrab فأدناهم صحبة أي أقلهم صحبة maka yang paling rendah dari para sahabat adalah yang paling singkat persahabatannya dengan Rasulullah صلى الله عليه وسلم هو أفضل من الذين لم يروه صلى الله عليه وسلم ولو لقوا الله بجميع الأعمال akan tetapi dia lebih afdal daripada orang-orang yang tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun dia menghadap kepada Allah azza wajalla dengan seluruh amalan. La. Huwa afdal min alladhina lam yarawhu. Ila huna naqif. Huwa al-afdal min alladhina lam yarawhu. Naam, seorang sahabat paling singkat persahabatannya dengan Rasulullah walau lebih afdal daripada orang-orang yang tidak melihat Rasulullah. ولو لقوا الله بجميع الأعمال كان الذي صاحب النبي صلى الله عليه وسلم ورآه بعينيه وآمن به ولو ساعة أي رآه أفضل بصحبته من التابعين نعم نعم sekalipun mereka berjumpa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan seluruh amalan, maka yang bersahabat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat Rasulullah dengan kedua matanya, beriman dengannya walaupun sesaat, maka dia lebih afdal daripada para tabi'in dengan kesempatan. Min at-tabi'in afdal min at-tabi'in. Naam syekh. Bi ijma'in nas wa ridahum. Naam, maka dia lebih afdal dari para tabi'in dengan kesepakatan manusia dan keridaan mereka. Fayanqal Ali ibn al-Madini ijma' al-ijma'. Maka Imam Al-Madini rahimahullah menukilkan ijma' ala anna adna wahidin ra'an Nabi SAW walau marrah, bahwa orang yang paling singkatnya persahabatannya dengan Rasulullah, yang melihat Rasulullah walaupun sekali saja, fahuwa sahabi, maka dia adalah seorang sahabah, wa huwa khairun min at-tabi'in fadlan amman ba'dahum, maka dia lebih afdal dari para tabi'in, lebih-lebih lagi orang-orang setelah para tabi'in. وهذا الأصل السني. Maka ini adalah merupakan usul sunni. قد خالفه بعض المبتدع في هذا العصر وغيره. Dan sungguh telah diselisihi usul ini oleh ahlul bid'ah di zaman ini. وغيره. Ataupun di zaman. فيزعم بعضهم. Sebagian ahlul bid'ah mereka menyangka. أنه قد يكون من بعد الصحابة. Bahwa terkadang dari sebagian sahabah, hatta fil azmina al mutaakhirah, walaupun di zaman yang terakhir, man huwa afdalu min as-sahabi, ada orang-orang yang lebih afdal dari para sahabah. Wa qad wujida min ba'd muta'assibati jama'ati al-ikhwan al-muslimin, didapati orang-orang yang ta'assub dari jama'ah ikhwanul muslimin, man za'ama anna hasan al-banna mu'assis al-jama'ah afdal wa khairun min ba'd as-sahabah. Mereka menyangka bahwa pendiri Ikhwanul Muslimin yaitu Hasan al-Banna lebih afdal dari para sahabat atau sebagian sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hakadha ghala ba'dhum fad'a dhalika fi Sayyid Qutb wa amsalih. Demikianlah gulunya pula sebagian mereka dan juga ini bersepakat dengan Sayyid Qutb. وهذا كله بدعة وضلالة. Semua ini adalah bid'ah dan kesesatan. وخروج عن أهل السنة ومنهجهم. Dan keluar dari ahlus sunnah dan manhaj mereka. كما لم يسلم كثيرون. Sebagaimana banyak dari mereka tidak selamat. من أهل البدع. Dari ahlul bid'ah. من الروافض كما تعلمون. Dari kaum rawafid syiah rawafidah. Yang kalian ketahui. وهو أصل دينهم الطعن في الصحابة. Dan merupakan asas agama mereka adalah mencerca para sahabat. Takfiran lahum au tafsiqa. Yani mengkafirkan mereka ataupun memfasikkan mereka para sahabat. Wa hakadha min firaqil khawarij. Demikian pula firqah khawarij. Wa hakadha min al mutakallimin. Demikian pula dari mutakallimin ahli kalam. Wa hakadha min al harakiyyin al mu'asirin. Demikian pula dari pergerakan-pergerakan di zaman sekarang. لأنهم واقعون في بدعة الكلام وبدعة الخروج. Karena mereka terjatuh dalam bid'ah al-kalam, bid'ah filsafat dan juga bid'ah al-khuruj, yakni pemberontakan. كثيرٌ منهم لم يسلم منهم بعض الصحابة. Banyak dari mereka tidak selamat dari cercaannya terhadap sebagian sahabat. كما طعن سيد قطب في خلافة عثمان رضي الله عنه وأنها لم تكن على منهاج النبوة. Sebagaimana Sayyid Qutb mencerca khilafah Utsman bin Affan bahwa beliau tidak pantas sebagai khilafah nubuwah. Wa kaffara wa ta'ana fi Abi Sufyan wa zawjatihi Hind wa Muawiyah wa Amr ibn al-As wa al-Mughira ibn Syu'bah wa ghairihim min as-sahabah. Naam, Sayyid Qutb mengkafirkan dari sebagian sahabat seperti Sufyan. كفر وشكك في إسلام أبي سفيان وزوجته هند. أبو سفيان dan نعم. سيد كتب meragukan keislaman أبو سفيان dan istrinya. وابن معاوية رضي الله عنه خال المؤمنين وكاتب الوحي. Demikian pula معاوية bin أبي سفيان penulis wahyu. واتهمه هو وعمر بن العاص بالنفاق. Menuduhnya dan juga Amr bin Al-As dengan kemunafikan. وطعن في غيرهم من الصحابة. dan mencerca selain dari para sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Wahakadha akhuhu Muhammad Qutb. Demikian pula saudaranya Syekh Qutb adalah Muhammad Qutb. Wa ghairuhum min du'ati hadhihi al-jama'at. Dan selainnya dari dai-dai jamaah Ikhwanul Muslimin ini. Wa ghairiha. Dan selainnya. Famina sururiyyati man waqa'a fi at-ta'n fi ba'd as-sahabah. Di antara jamaah sururiyah ada yang mencerca sebagian sahabat. Wa Abdurrahman Abdul Khaliq qa'id at-turats kadzalika waqa'a fi at-ta'n fi Muawiyah wa Amr ibn al-As wal Mughirah ibn Syu'bah. Demikian pula Abdurrahman Abdul Khaliq pendiri Turas mencela sebagian sahabat seperti Mughirah bin Syu'bah, Muawiyah bin Abi Sufyan, wa Amr ibn al-As. Amr ibn al-As wa ghairi dhalik wa ghairu haula min qadati al-jama'at. Dan selainnya dari mereka pendiri-pendiri tokoh-tokoh jamaah tersebut. Wa akthar ma yanaluna minhum hatta alladhina yatadhaharun bis sunnah. Kebanyakan dari apa yang mereka cela dari para sahabat, walaupun mereka orang-orang yang menampakkan diri dengan sunnah. Waham leisu ala sunnah biha. Pada hakikatnya mereka tidak di atas sunnah. Ta'anuhum fi amiril mu'minin Muawiyah bin Abi Sufyan. Ceraan mereka terhadap amirul mu'minin Muawiyah bin Abi Sufyan. Fatajid ha'ulai kullahum yattafiquna ala ta'ni fihim. Engkau mendapati mereka sepakat dalam mencerca sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qad qala al-Imam an-Nasa'i rahimahullah. Telah berkata Imam An-Nasa'i rahimahullah, "Inna mathala Muawiyah bin Abi Sufyan lis-sahabah mathalul babi lid-dar lil-bait." Kata mathalu Muawiyah fi as-sahabah al-Imam an-Nasa'i tadhakkarahu. Imam An-Nasa'i rahimahullah ta'ala telah berkata, permisalan Muawiyah bin Abi Sufyan dibanding dengan para sahabat-sahabat adalah seperti permisalan pintu dari rumah, sebuah rumah. Faman tajarra'a alaihi tajarra'a ala ghairihi min as-sahabah. Maka barang siapa yang lancang terhadapnya, maka sungguh dia lancang terhadap selainnya para sahabat. Wa qala ghairuh. Dan juga berkata selain Imam An-Nasa'i rahimahullah, Muawiyah radhiyallahu anhu satrun li ashabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muawiyah adalah merupakan tirai dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faman ta'ana fihi faqad tajarra'a ala ghairihi. Barang siapa yang mencerca beliau, maka sungguh dia telah lancang terhadap selainnya dari para sahabat. Wa hadha kathir. Naam. Dan hal ini banyak. Falaysu faqat asy-syi'a alladhina yat'anun fi as-sahabah. Maka bukan kaum Syiah saja yang mencerca para sahabat Rasulullah SAW. Wa in kanu hum akhbathu wa aswa'u man yat'an fi as-sahabah. Walaupun mereka kaum Syiah adalah yang paling buruknya yang mencela para sahabat Rasulullah SAW. Walakin aidan mimman yat'an fi as-sahabah al-khawarij. Dan juga yang mencerca para sahabat Rasulullah adalah kaum Khawarij. Wa minhum qadatu hadhihi al-jama'at al-mu'asirah. Di antara mereka adalah berkata orang dari jamaah al-mu'asirah sekarang. Wakadhalik tawaif min al-mutakallimin yat'anun fi ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula kelompok dari al-mutakallimun yang mencela para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hakadha muta'assibatul madhhabiyyin wa in lam ya'ti yat'anun sarahatan lakin yuharrimun al-akhdha bi fatawihim fil fiqh wa taqlidahum fil fiqh. Naam. Nah, demikian pula orang-orang yang muta'assib, mereka mencela para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan taqlid. Walidzalika intaqala Ali ibn al-Madini rahimahullah, ana sa'antaqil ila as-safha allati ba'daha. Naam. Hatta taktamil al-mas'ala. Sa'antaqil ila safhatin ukhra hatta taktamil al-mas'ala. Beliau akan berpindah kepada halaman yang berikutnya sehingga akan sempurna permasalahan. Faqala wa man tanaqqasa ahadan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam aw abghadahu li hadathin kana minhu aw dhakara masawi'ahu fa huwa mubtadi' hatta yatarahhama alaihim jami'a fayakuna qalbuhu lahum salima. Naam. Nah, kata Imam Al-Madini rahimahullah, barang siapa yang mendiskreditkan seorang pun dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau membencinya karena satu kejadian yang terjadi pada seorang sahabat atau menyebutkan kejelekan-kejelekannya, maka dia adalah mubtadi ahlul bid'ah. Hatta yatarahama alaihim jami'an, hingga dia bertarahum yang dimendoakan rahmat atas para sahabat seluruhnya dan hatinya selamat terhadap para sahabat. Bihadha intaha al-Imam Ali ibn al-Madini min al-kalam an hadha al-asl. Dengan ini maka selesai Imam al-Madini rahimahullahu taala menjelaskan usul ini. Wa hukum man khalafahu, dan hukum orang yang menyelisih dari usul ini. Wassahabahumul jama'atul ula, maka para sahabat adalah jamaah yang pertama. Alladzina hum ra'sul firqatin najiyah, yang mereka adalah merupakan pimpinan dari firqatun najiyah. Falamma su'ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam 'an al-firqatun najiyah qaal humul jamaah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang firqatun najiyah, maka beliau menjawab mereka adalah al-jamaah. وفي رواية من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. Dalam riwayat Rasulullah SAW mengatakan, yaitu firqatun najiyah, orang-orang yang berada di atasku dan orang-orang yang berada di atasnya para sahabat-sahabatku. فهؤلاء هم جماعة المسلمين الأولى التي يجب عليهم لزومها. Maka mereka adalah jamaah muslimin yang pertama yang wajib berkomitmen di atasnya terhadap mereka. Wa hum a'immatu al-ummah fid din, mereka adalah imamnya umat ini dalam agama. Wa kull man jaa'a ba'dahum yalzamuhu an yattabi'ahum, seluruh manusia yang datang setelah mereka maka wajib atas mereka mengikuti para sahabat. Intaqala ba'da dhalika ila aslin akhar, setelah itu Imam Al-Madini berpindah kepada usul yang lainnya. Ila al-jama'ati ad-dunyawiyyah, yaitu kepada jamaah dunyawiyah. Allati yajib an yakuna wala'ul muslim laha, jamaah dunyawiyah siapa? Tambil. Naam, yang wajib kaum muslimun berloyalitas di atasnya. Wa hum ulatu amrihi, mereka adalah ulatul umur. Fal hakim yani waliyul amri al-muslim, maka hakim adalah penguasanya kaum muslimin. Huwa jama'atul muslimin alladhina yajib an yalzamahumul muslim, mereka adalah jamaah yang di mana kaum muslimun wajib berkomitmen dengan mereka. Wala yakhruju an jama'atil muslimin, dan tidak boleh mereka keluar dari jamaah kaum muslimin. Idzan man jama'atul muslimin al-yawm, kalau begitu siapa jamaah kaum muslimun hari ini? Hadha su'alun muhim, ini adalah pertanyaan yang penting. Yata'allaq bihi an-najatu min ad-dhalal wal 'adzab, terkait dengannya yaitu keselamatan dan azab. Wa 'ala as-shawab fi hadha al-jawab yanbani man huwa as-sunni wa man huwa al-mubtadi', dan untuk menjawab dengan jawaban yang benar dalam permasalahan ini, siapa itu sunni dan siapa itu selainnya. Jama'atul muslimin al-yawm mawjudatun am mafqudah, jamaah kaum muslimun pada hari ini, apakah ada atau tidak ada? Fal jawabu anis su'alain, maka jawaban dari dua pertanyaan tersebut, khilafan lil jama'atil islamiyyah siyasiyyal kharijiyyah, adalah menyelisihi daripada jawaban khilafah, apa, jawaban dari jamaah politik siyasiyah. Wa kulli man ta'athara biha wa bi fikriha, dan juga menyelisihi dari seluruh jamaah yang terpengaruh dengan pemikiran mereka. Jama'atul muslimin al-yawm mawjudatun walillahil hamdu, jamaah kaum muslimun pada hari sampai hari ini adalah ada alhamdulillah. Wa hiya kullu dawlatin muslimatin ra'isiha wa sya'biha, yaitu seluruh daulah Islamiyah pimpinannya dan masyarakatnya. Fa antum fi Indonesia indakum jama'atul muslimin waliyu amrikum wa hukumatikum, maka kalian di negeri Indonesia ini terdapat jamaah kaum muslimun yaitu penguasa dan masyarakatnya. Wa ammal jama'at fa hiya kharij an jama'atil muslimin, adapun jamaah-jamaah maka mereka keluar dari jamaah kaum muslimin. وهم دعاه ضلال على ابواب جهنم. Mereka itu adalah dai-dai yang mengajak kepada pintu-pintu neraka jahannam. وهكذا جماعه المسلمين في المملكه العربيه السعوديه الملك سلمان ورعيته. Demikian pula jamaah kaum muslimun di negeri Arab Saudi oleh Malik Salman dan masyarakatnya. وجماعه المسلمين في الامارات العربيه المتحده كذلك ولي امرها محمد بن زايد ورعيته. Demikian pula jamaah di negeri Imarah bersama dengan penguasanya Muhammad bin Zaid. Muhammad bin Zaid rahimahullah dan bersama masyarakatnya. Naam. Wa hakadha jama'atul muslimin fi Masr, ra'isuha As-Sisi waffaqahu Allah wa sya'buhu ma'a. Demikian pula negeri Mesir dan pimpinannya As-Sisi rahimahullah dan masyarakatnya. Wa jama'atul muslimin fi Oman, Sultanat Oman, As-Sultan Haitham wa man ma'a. Demikian pula negeri Oman dengan pimpinannya Haitham, Sultan Haitham dan masyarakatnya. Wa jama'atul muslimin fil Kuwait hum amirul Kuwait Syekh Mish'al As-Subah wa ra'iyatihi wa sya'buhu. Naam. Naam, demikian pula pemimpin Kuwait Mish'al As-Subah dan masyarakatnya. Wa hakadha jama'atul muslimin fil mamlakah al-Urdaniyah al-Hashimiyah wa fil mamlakah al-Maghribiyah wa fil Jazair wa ghairiha min biladil muslimin. Demikian pula di negeri Ordon, Maghrib, Jazair dan selainnya dari negeri-negeri kaum muslimin, mereka adalah jamaah kaum muslimun. Alhamdulillah kullu dawlatin muslimatin ra'isuha muslimun hum jama'atul muslimin. Alhamdulillah mereka pimpinannya bersama masyarakatnya, mereka semua adalah wilayah jama'atul muslimin. Fayajib ala kulli muslimin fi kulli baladin an yalzama jama'atul muslimin. Maka wajib atas setiap muslim di negerinya untuk berkomitmen kepada jamaah kaum muslimin. Wala yajuzu lahu ad-dukhul fi ayyi jama'ah min hadhihi al-jama'at. Maka tidak boleh mereka masuk di jamaah-jamaah politik tadi. Bi ayyi ismin tasammat. Dengan penamaan apapun. Jama'at da'awiyah. Apakah itu penamaan jamaah dakwah? Siasiyah. Atau jamaah sia-sia. Atau jihadiyah, ifsadiyah. Atau jamaah jihad yang merusak. Atau ghairiha min al-jama'at. Atau selainnya dari jamaah-jamaah. Walau tasabat zuran wa buhtanan ila sunnah atau salafiyah. Walaupun mereka berpakaian dengan pakaian dusta dan zur. Ila sunnah wa salafiyah. Fa inna sunnah wa salafiyah biluzumi jama'atil muslimin al-wahidah. La bi ta'addudil jama'at. Karena jamaah salafiyah dengan wilayahnya mereka adalah jamaah yang satu yang tidak berbilang jamaahnya. Fanalzam jama'atana fi buldanina. Maka kita berkomitmen dengan jamaah kita di negeri-negeri kita semua. Wa wulatul umur humul jama'ah adh-dhahirah. Maka para penguasa pemerintah adalah jamaah yang sangat nampak zahir. Al-wadhihah. Yang sangat jelas. Wa 'alaiha al-adillah. Dan di atasnya terdapat dalil-dalil. Fala yajuzu al-khuruj an jama'at al-muslimin. Maka tidak boleh memberontak atau keluar dari jamaah kaum muslimin. Lihadha intaqala al-imam ibn al-madini ba'da dhalika ila bayan hadhihi al-jama'ah wa hiya jama'atu al-jama'ah ad-dunyawiyyah as-sultan wali al-amr. Maka dengan ini al-imam Ali al-Madini rahimahullahu taala beralih kepada jamaah ad-dunyawiyyah, yaitu sultan, amir dan masyarakatnya dari jamaah kaum muslimin. Wajib an nafkhara bintisabina ila jama'atil muslimin. Maka wajib kita bangga untuk menyandarkan diri dengan jamaah kaum muslimin. Wa alla nakhjala min idhari asli sam'i wat ta'a li wulati umurina wa hukamina. Dan kita tidak merasa rendah untuk menyandarkan diri untuk taat kepada mereka, kepada jamaah-jamaah kita, jamaah kaum muslimin. Ma'adri yani la nakhjal ha. Qala al-Imam Ali ibn al-Madini rahimahullah. Berkata Imam Ali al-Madini rahimahullahu taala, la yahillu li ahadin yu'minu billahi wal yawmil akhir an yabita laylatan illa alayhi imamun, yani ma dama عنده حاكم مسلم في بلده فلا يجوز له أن يبيت ليلة وهو لا يراه إماما وولي أمر عليه. Nah, kata Imam Ali Al-Madini rahimahullahu taala, tidak halal seorang pun bermalam di satu negeri orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir untuk bermalam dalam satu malam pun yang di negeri itu terdapat pimpinan imam, baik itu imamnya bertakwa ataupun fajir, dan dia adalah sah sebagai amirul mukminin. Nah. Thumma qala, wa hadhihi mas'alah muhimmah wa kullu ma yudhkar muhim. Ini adalah permasalahan penting dan semua yang disebutkan adalah penting. Yakni afun syekh. Yakni tidak halal mereka tidak punya baiat kepada imam tersebut. Qala, kemudian beliau berkata, fi dzikri salahiyat wa khasa'is aw huquq wali al-amr. Kemudian beliau berkata dalam menyebutkan kemaslahatan dan hak-hak yang khusus pada waliul amr, allati la yajuzu li ahadin min ra'iyatihi, yang tidak boleh seorang pun dari masyarakatnya, la alim wala fard wala jamaah, tidak seorang alim, tidak seorang individu ataupun jamaah, an yunazi'uhu fi dhalik, untuk menentangnya dalam hal tersebut, kama fi sahihain min hadith Ubadah bin Shamit bay'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dalam hadis Bukhari Muslim dari hadis Ubadah bin Shamit, yaitu kami membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala as-sam'i wa at-ta'ah, di atas mendengar dan taat, fil usri wal yusr, dalam keadaan sulit ataupun mudah, wal manshat wal makrah, dalam keadaan senang ataupun tidak senang, wa atharatin alaina, atau dalam keadaan terzalimi, ai fi hal isti'thar al hakim bid dunya, yakni dalam keadaan hakim mendzalimi, wa istila'i ala manasibiha wa amwaliha wa tharawatiha, mendzalimi masyarakatnya dalam hal dunianya, baik dalam hal fayajib alaina as-sam'u, hartanya ataupun perbendaharaannya, maka wajib mendengar dan taat bil ma'ruf, kepada mereka dalam perkara yang ma'ruf, wa la yajuzu munaza'atuhu wa alla nunazi' al amra ahlah, dan tidak boleh memberontak kepada mereka. Wa fi sahihi wa fil adabil mufrad bi sanadin sahih, di dalam adabil mufrad dengan sanad yang sahih, min hadits Abi Darda radhiyallahu anhu qala, dari hadits Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, ausani khalili sallallahu alaihi wasallam bi tis'in, telah mewasiatkan kepadaku kekasihku khalili yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan 6 perkara, wa dzakara minha, kemudian beliau menyebutkan di antaranya, wa alla tunazi'a waliyal amri amrah, yaitu agar tidak boleh menentang urusan waliul amr perkaranya, wa in ra'aita annaka afdhal minhu, sekalipun engkau melihat dirimu lebih afdol darinya, wa in ra'aita annaka afdhal minhu fala tunazi'hu, sekalipun engkau melihat dirimu lebih afdol dari dia maka jangan engkau menentangnya. عفواً قال ولا تنازعنا, يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي الدرداء ولا تنازعنا ولاة الأمر. نعم. Berkata Rasulullah SAW terhadap Abu Darda, jangan sekali-kali engkau menantang perkara. وإن رأيت أنك أنت أفضل منهم. Perkara waliul amr, sekalipun engkau melihat dirimu lebih afdal darinya. فلا تنازعهم. Maka jangan engkau menentangnya. Wa afrad hadhihi al-adillah kathirah jiddan. Dan dalil-dalil dalam hal ini sangat banyak sekali. Naam. Fa dzakara mas'alat al-jihad wal ghazw. Kemudian beliau juga menyebutkan masalah jihad dan al-ghazw. Wa hadha perang. Wa hadha 'inda ahli as-sunnah innama huwa li waliy al-amr al-hakim. Dan ini di sisi ahli sunnati wal jamaah adalah merupakan hak waliul amr atau penguasa. Wa ma ta'allaqa bihadha min as-sulh wal harb was silm. Dan hal-hal yang terkait dengannya dari sulh perdamaian ataupun peperangan. Li hadha qala Ali ibn al-Madini wal ghazw ma'a al-umara'i madin ila yawm al-qiyamati al-barr wal fajir. La yutrak. Oleh karena itu berkata Imam Al-Madini rahimahullah bahwa berperang bersama para pemimpin yakni para penguasa berlaku sampai hari kiamat baik pemimpin yang takwa atau yang fajir dan tidak ditinggalkan. Wa qismatul fai ay amwalul ghanaim wal fai. Demikian pula pembagian harta rampasan perang al-fai. Fahada ila al-a'imma ila wulat al-amr. Ini juga adalah diserahkan kepada para pemimpin. Wa li hadha law akhadha al-mujahid min al-ghanimah qabla an tuqsam fa huwa ghulul. Oleh karena itu, seorang mujahid apabila mengambil rampasan perang sebelum dibagikan, maka itu adalah merupakan bagian dari gulul. وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Dan Allah berfirman, barang siapa yang melakukan gulul, maka dia akan datang memikul gulul tersebut di hari kiamat. وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فِي رَجُلٍ. Dan Rasulullah SAW bersabda tentang seseorang, إِنَّ الشَّمْلَةَ الَّتِي غَلَّهَا مِنَ الْغَنِيمَ قَبْلَ أَنْ تُقْسَمْ تَشْتَعِلُ عَلَيْهِ نَارًا. Sesungguhnya orang yang mengumpulkan, yakni ghanimah sebelum dibagikan, maka dia akan menjadi api neraka, yakni di yaumul qiyamah. Fadalla ala anna qismatal ghanaim al-amru fiha wal amwal al-nadharu fiha ila as-sultan. Menunjukkan bahwasanya harta rampasan perang dan semisalnya itu kembali kepada waliul amr, kepada penguasa. Al-amru ats-tsalits ar-rabi' iqamatul hudud faqala وإقامة الحدود للأئمة الماضية. Perkara yang ketiga dan yang keempat adalah iqamatul hudud, menegakkan hukum had. فالقتل والتعزير فالحدود بأنواعها والتعزير إنما هو للحاكم للدولة. Nah, menegakkan had dan ta'zir, yakni hukuman had atau hukuman ta'zir, itu merupakan hak para penguasa. أو حدود. نعم. نعم شيخ. فمن أقام الحدود من شيخ أو عالم أو جماعة في دولة فيها حاكم مسلم فقد خالف أصل أهل السنة في هذا. Barang siapa yang menegakkan hukum had atau ta'zir selain daripada penguasa, maka sungguh dia telah menyelisihi dalil. قال علي بن المديني ليس لأحد أن يطعن عليهم أي على ولاة الأمور ولا ينازعهم أي في ذلك. نعم. في الحدود. Berkata Imam Al-Madini rahimahullah, Ali Al-Madini rahimahullah, tidak seorang pun berhak untuk mencelah mereka, tidak pula menentang para penguasa yang di dalam hal menegakkan hudud, hukum had dan juga ta'zir. Fala yajuzu munaza'atuhum wala at-ta'nu 'alayhim la fi qismati al-amwal wath-tharawat wala fi tahqiq al-hudud wal-'uqubat. Maka tidak boleh menentang mereka di dalam terkait dengan harta ataupun terkait dengan hukum-hukum wilayah. Ish wilayah? Yani la yunaza'un wa la yut'an 'alayhim fi amrayn. La fi qismati al-amwal wath-tharawat man yu'tun wa man yamna'un wa la fi iqamati al-hudud wat-ta'zirat lish aqamu hadha al-had ma aqamu hadha al-had. La yut'an 'alayhim wa la yunaza'un. Yani tidak menyelisih mereka para penguasa dalam pembagian harta ataupun dalam penegakan had, yakni ta'zir. Wa qadatu hadhihi al-jama'at yuqarriru ba'dhuhum. Dan pimpinan jamaah ini anna waliyal amr mengatakan anna waliyal amr idza lam yaqum bil hudud qamu biha hum. Bahwa waliul amr kalau tidak menegakkan hukum had, maka mereka yang akan menegakkannya. Wayaqulun idza lam yaqum waliyal amr bil jihad yaqumun bihi hum. Mereka juga mengatakan kalau waliul amr tidak menegakkan jihad, maka mereka yang akan menegakkannya. Hadza khilaf usul ahli sunnah. Maka ini menyelisih usul ahli sunnah. Natawaqqaf bi hadza al qadr wa nukmil ba'd salat al maghrib insyaallah. Nah, kita berhenti sampai di sini, kita lanjutkan ba'da salat al maghrib insyaallah.